Rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dimaksud dari persaksian Muhammad Rasulullah? Maka dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Fauzan Hafizahullah, bahwasanya syahadat anna Muhammadan Rasulullah laha ma'na wa muqtada laisa lafzan yuqalu faqat. Kata beliau rahimahullah, bahwasanya syahadat Muhammad Rasulullah, persaksian bahwasanya Muhammad itu sebagai utusan Allah, laha ma'nan wa muqtada, di dalam persaksian tersebut terkandung padanya makna dan kandungan atau konsekuensi yang harus dijalankan, sehingga bukan hanya sekedar ucapan. Karena kalau hanya sekedar ucapan, orang-orang musyrikin mereka sangat mampu dan sangat mudah untuk mengucapkan kalimat tersebut. Akan tetapi kalimat Muhammad Rasulullah memiliki makna dan juga memiliki muktawa, konsekuensi yang harus dijalankan. Yang pertama kata beliau, fa ma'naha, adapun maknanya kata beliau, an ta'rifa bilisanik wa biqalbik annahu Rasulullah, tantiku bilisanik wa ta'taqidu dhalika biqalbik annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun terkait maknanya, yaitu engkau mengucapkan dengan lisanmu dan meyakini dengan hatimu. Ucapan dengan keyakinan itu harus sama. Engkau mengucapkan dengan lisanmu, meyakini dengan hatimu bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Barakallahu fikum. Sehingga di sini kata beliau, harus terkumpul padanya dua perkara, yaitu mengucapkan dengan lisan dan meyakini dengan hati bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Amma talaffud bil lisan wal inqaru bil qalbi fa hadhihi tariqatul munafiqin. Adapun orang yang dia mengucapkan dengan lisannya, akan tetapi dia mengingkari dengan hatinya, ini adalah jalan yang ditempuh atau yang dilakukan oleh orang-orang munafikin. Inilah perbuatannya orang-orang munafikin. Mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka, akan tetapi mengingkari dengan hatinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan orang-orang munafikin di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Idza ja'aqal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh." Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan mereka, orang-orang munafikin yang bersaksi di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala datang orang-orang munafiqun kepada engkau wahai Muhammad dan mereka mengatakan, nashhadu, kami itu bersaksi bahwasanya engkau wahai Muhammad benar-benar utusan Allah. Ini ucapannya orang-orang munafik di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersumpah mengatakan, nashhadu innaka la rasulullah, kami itu bersaksi sesungguhnya engkau itu benar-benar utusan Allah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjawab sumpah mereka, sumpahnya orang-orang munafiqun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Sesungguhnya Allah telah mengetahui bahwasanya engkau Muhammad benar-benar utusan Allah. Wallahu yashhadu. Innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah bersaksi sesungguhnya orang-orang munafiqin mereka itu benar-benar pendusta. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Kenapa orang munafiqin dicap sebagai pendusta oleh Allah Subhanahu wa taala? Dikarenakan mereka mengucapkan dengan lisannya akan tetapi mengingkari dengan hatinya. Sekali lagi, ini perbuatannya orang-orang al-munafiqun. Barakallahu fikum. Sehingga kata beliau rahimahullah, persaksian Muhammad Rasulullah ini tidak cukup hanya diucapkan, tapi diucapkan dan juga diyakini di dalam hati. Begitu juga kata beliau, wa kadzalika i'tiqadul qalbi ma'ada min nutqi bil lisan liman yaqdiru 'ala nutqi aidza la yakfi. Begitu juga orang yang dia meyakini dengan hatinya tetapi dia tidak mengucapkan dengan lisannya, padahal mereka itu mampu untuk mengucapkannya. Dia memiliki kemampuan untuk mengucapkan kalimat syahadat Muhammad Rasulullah, tapi dia tidak mau mengucapkannya hanya dengan hatinya saja. Ini juga dinyatakan oleh para ulama la yakfi, tidak cukup yang seperti ini. Barakallahu fikum. Kenapa demikian? Kata beliau, fa innal musyrikina ya'lamuna annahu Rasulullah lakinnahum yu'anidun. Dikarenakan mereka orang-orang musyrikun yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mengetahui bahwasanya Muhammad Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Mereka mengetahui yang demikian itu, akan tetapi mereka menentang dan enggan untuk mengucapkannya. Maka dari sini barakallahu fikum, kata beliau rahimahullah, di dalam persaksian Muhammad Rasulullah itu harus terkumpul dua perkara ini, antara an-nutqu bil lisan wal i'tiqadu bil qalbi. Diucapkan dengan lisan dan diyakini di dalam hati. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fadilatul Syekh rahimahullah menyebutkan ada beberapa perkara yang harus diperhatikan tatkala memahami makna Muhammad Rasulullah. Kemudian beliau menyebutkan yaqulu Syekh Abdul Hasan An-Nadawi rahimahullah, al-anbiya'u alaihimus salam kana awwalu da'watuhu wa awwalu da'watihim atau awwala da'watihim wa akbaru hadfihim fi kulli zamanin wa bi kulli bi'ah huwa tashihul aqidati fillahi ta'ala. Yang pertama yang harus kita perhatikan bahwasanya para nabi alaihimus salatu wassalam di awal dakwah mereka di setiap waktu dan di setiap tempat, yang pertama kali disampaikan adalah memperbaiki akidah umat, memperbaiki tentang tauhid. Inilah dakwahnya para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam, sebagaimana disebutkan di dalam ayatnya, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kata Allah, telah kami utus pada setiap umat seorang rasul Tugas mereka adalah mengajak manusia untuk beribadah semata-mata kepada Allah dan menjauhi at-tauhid, peribadatan-peribadatan selain Allah. Begitu juga yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mengutus para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain untuk dakwah ke suatu tempat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan, memberikan wasiat, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah wa fi riwayatin ila ayyu wahidullah. Maka hendaklah yang pertama kali didakwahkan kepada mereka, yang pertama kali diajarkan kepada mereka, kata Nabi, ajak mereka untuk bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadai kecuali Allah. Dan di dalam satu riwayat, ajak mereka untuk mentauhidkan Allah, memurnikan peribadatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama yang harus kita perhatikan terkait tentang dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu memperbaiki akidah umat, wa da'watu ila ikhlasi dini lillah, mengajak manusia untuk mengikhlaskan yang namanya ibadah benar-benar lillah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu nafi'u wadhar, bahwasanya dialah Allah yang bisa mendatangkan manfaat kebaikan kepada hambanya, dan juga bisa mendatangkan suatu mawarat kejelekan kepada hambanya. Kemudian yang kedua, kata beliau, yang kedua selanjutnya yang harus kita perhatikan, wahada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu lahu rabbuhu. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang keadaan nabinya. Disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-188. Di situ Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَا كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Katakanlah wahai Muhammad, لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا, aku tidak kuasa memberikan kebaikan untuk diriku, tidak pula menolak suatu kejelekan, tidak pula menolak suatu mudharat, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian Allah kembali menyebutkan, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Katakanlah wahai Muhammad, kalau seandainya aku itu mengetahui perkara yang gaib, niscaya aku akan memperbanyak amalan-amalan kebaikan, dan aku tidak akan tersentuh dengan suatu kejelekan. Hanya saja aku ini adalah nadhir, pemberi peringatan, wa basyir, pemberi kabar gembira bagi kaum yang mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam kita mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tidak boleh ghulu melampaui batas. Karena setinggi apapun kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang tidak boleh untuk diibadai. Sehingga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imamul Bukhari rahimahullah, Kata beliau, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu fi syirki. Sehingga akhirnya mereka orang-orang Nasara terjatuh ke dalam kesyirikan. Barakallahu fikum. Dan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mau meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan suatu kalimat tentang orang-orang al-Yahud wan Nasara. Kata Nabi, la'natullahi 'alal yahud wan Nasara, 'alal yahud wan Nasara. Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Allah telah melaknat orang-orang al-Yahud dan orang-orang Nasara. Apa yang menyebabkan mereka terlaknat? Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Mereka telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai masajid, tempat untuk beribadah. Karena ini salah satu bentuk ghulu kepada kuburan para nabi dan kuburan orang-orang saleh, menjadikan kuburan-kuburan mereka sebagai tempat ibadah. Barakallahu fikum. Kemudian wa alamana an naqul. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita supaya kita mengucapkan dan meyakini bahwasanya Muhammad itu adalah Abdullahi wa rasuluhu. Muhammad itu adalah hambanya Allah sallallahu alaihi wasallam, wa rasuluhu dan utusannya. Inilah kedudukan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, yang ketiga, masih terkait tentang makna Muhammad Rasulullah yang harus kita pelajari dan kita amalkan, adalah terkait tentang kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, inna mahabbata rasuli sallallahu alaihi wasallam takunu bita'atihi fi du'a'illahi wahdah wa adamu du'a'i ghairi walau kana rasulan awaliyan muqarraban. Yang ketiga, terkait kecintaan kepada Rasul. Bagaimana bentuk kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Adapun bentuk kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bentuknya adalah bita'atihi, dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk ketaatan kepada Rasul, bidu'a illahi wahda, yaitu dengan seorang beribadah, berdoa hanya kepada Allah. Karena ini adalah kaitannya tauhid. Inilah yang diajarkan pertama kali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa adamu du'ai ghairihi, dan tidak beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Walau kana rasulan, walaupun itu kedudukannya rasul, tidak boleh kita beribadah kepada rasul tersebut. Awaliyan muqaraba, atau wali yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, begitu juga yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kepada kita untuk benar-benar mentauhidkan Allah, mengajarkan kepada kita supaya meminta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Apabila engkau minta-mintalah kepada Allah. Ini adalah tarbiyatut tauhid. Pendidikan tauhid yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan apabila engkau isti'anah minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ini beberapa hal yang harus diperhatikan tatkala kita beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan mereka, orang-orang yang menyimpang dari jalannya Rasul, minal mubtadi'in, dari kalangan ahlul bid'ah, yang mereka memiliki sifat ghulu, melampaui batas berlebih-lebihan, sehingga mengangkat kedudukan Rasul menjadi ilah, menjadi sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh ini merupakan perkara yang batil, perkara yang keliru. Atau mereka orang-orang yang meremehkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampai tingkatan mendustakan, mendustakan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ini terkait beberapa hal tentang makna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pembahasan berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, ayat yang sering kita baca di dalam sholat-sholat kita, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini sering dibahas secara khusus oleh para ulama, karena ini merupakan ruhul ibadah, ruhnya suatu ibadah. Barakallahu fikum. Apa makna dari kalimat tersebut yang Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Iyaka, hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah. Wa iyaka, hanya kepada engkau ya Allah nasta'in, kami meminta pertolongan. Maka makna dari kalimat tersebut, nahussuka bil ibadati waddu'ai wal isti'anati wahdak. Aku khususkan engkau ya Allah, aku beribadah hanya kepada engkau. Aku beribadah, berdoa, isti'anah, meminta pertolongan hanya kepada engkau ya Allah. Itu makna dari kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga tatkala seorang mengucapkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya kami khususkan ibadahku ini hanya untuk engkau ya Allah, bukan diberikan kepada selain Allah. Sungguh perkara yang sangat gharib, yang sangat asing dan aneh. Tatkala mereka sudah mengucapkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi mereka masih beristighasah, berdoa, nazar li ghairillah. Berdoa, nazar, istighasah kepada selain Allah. Dikemanakan kalimat tersebut yang sering terulang-ulang di dalam sholat kita. Kalau orang tersebut sudah menyebutkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi ternyata masih mau berdoa memanggil al-amwat, orang-orang yang sudah meninggal dunia, yang mereka itu tidak mendengar. Seandainya mendengar pun, pun mereka tidak mampu mengabulkan doa-doa orang yang memintanya. Barakallahu fikum. Inilah arti dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan ayat tersebut, dzakara ulama'ul arabiyah anallaha ta'ala qadama maf'ulan bi iyyaka 'alal fi'li na'budu wa nasta'in liyakhussal ibadata wal isti'anata bihi wahdah. Ternyata di sini ada rahasia tentang susunan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu didahulukannya maf'ulun bih. Ini memiliki makna pengkhususan. Tatkala dikatakan iyyaka na'budu, itu memiliki pengkhususan hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, ini juga memiliki pengkhususan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Ini maknanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau, inna hadhihi al-ayata allati yukarriruha al-muslimu asaratil marrat fi kulli salati wa kharijiha. Ayat tersebut yang sering sekali diulang-ulang oleh kaum muslimin dan dibaca berpuluh-puluh kali dalam setiap harinya, fi salati, baik tatkala sedang salat, wa kharijiha, atau di luar salat. Ayat ini sering dibaca berulang-ulang oleh kaum muslimin. Maka kata beliau, hiya khulasatu suratil Fatihah, yang mana pada ayat tersebut merupakan ringkasan di dalam surat Al-Fatihah. Wa hiya khulasatul Qur'ani kullihi, bahkan merupakan intisari Al-Qur'an, yaitu apa? Memerintahkan, mengajak untuk mengkhususkan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, innal ibadata fi hadhihi al-ayah ta'umul ibadat kulluha mislu salati wal nadri wal dhabhi la siyama ad-du'a. Ibadah yang dimaksud di sini, ibadah yang dimaksud di dalam ayat tersebut, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, adalah umum seluruh ibadah yang ada. Sifatnya adalah umum al-ibadat, ibadah-ibadah yang ada. Contohnya mithlu shalah, seperti ibadah salat, wan nadri, seperti ibadah nazar. Barakallahu fikum. Wadzabhi, seperti ibadah menyembelih. Karena adzabhu, penyembelihan itu adalah merupakan ibadah, maka harus benar-benar dikhususkan hanya untuk Allah semata. Barakallahu fikum. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat li rabbik, untuk Rabbmu, dan menyembelihlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang dia menyembelih untuk selain Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la'anallah man dzabaha li ghairillah. La'anallah man la'ana walidayhi la'ana Allah man ghayyara manaral ard. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallah, Allah melaknat orang yang dzabaha li ghairillah, yang dia melakukan penyembelihan untuk selain Allah. Penyembelihan untuk jin, untuk penunggu gunung, penunggu laut dalam acara sedekah bumi, sedekah laut dan yang semisalnya. Ketahuilah, sembelihan untuk selain Allah merupakan perbuatan al-isyraku billah yang akan mendatangkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, la'anallahu man awa muhditha. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang melindungi pelaku-pelaku bid'ah. Orang yang melindungi, orang yang melakukan perkara-perkara baru dalam urusan agama, yaitu pelaku bid'ah, orang yang melindungi akan mendapatkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat, mencaci maki kedua orang tuanya, baik ibu maupun bapak. Allah melaknat seorang anak yang dia mencaci maki kedua orang tuanya. Kemudian yang berikutnya, la'anallah, Allah melaknat man ghayyara manaral ardi, orang yang merubah-rubah tanda atau alamah tanda yang ada pada tanah untuk membedakan antara milikmu dan milik tetanggamu, kemudian dirubah, digeser, maka orang yang melakukan demikian akan mendapatkan laknat dari Allah. Dan itu merupakan min kabairiz dzunub, merupakan dosa besar. Kemudian yang berikutnya, wala siyama addu'a. Di antara bentuk ibadah adalah addu'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan addu'a huwal ibadah. Yang namanya doa itu adalah merupakan bagian dari ibadah, sehingga harus diperuntukkan hanya untuk Allah. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innalladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dahirin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan telah berfirman Rabbmu, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengijabai, akan mengabulkan doa-doa kalian. Dan mereka orang-orang yang sombong, tidak mau berdoa kepada Allah, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufiq dan hidayahnya kepada kita untuk menjadi ahlul tauhid, orang yang mentauhidkan Allah, wa ahlul ittiba', orang yang mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mematikan kita semua di atas Islam, di atas tauhid. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini, semoga bermanfaat. Dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.